الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات التعليق على كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي في كتاب الطهارة، وقد انتهى بنا الكلام عند المسح على الخفين والجبائر. واليوم أو هذا اللقاء سيكون الكلام بإذن الله عز وجل عن التطهر والغسل من الحدث الأكبر. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu mengucapkan dua kalimat syahadah, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah pertemuan yang kelima dari pertemuan-pertemuan kita pada kajian kitab Nurul Basair wal Albab karya Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, dalam pembahasan kitab Taharah. Dan pada akhir pertemuan kita, di mana kita telah menjelaskan hukum-hukum seputar mengusap di atas dua khuf, demikian pula hukum mengusap di atas jibs atau perban dan yang semisalnya, maka kita memasuki pasal yang berikutnya yang berkaitan tentang tata cara mengangkat hadas besar. Bismillah. Berkata Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, faslun, fa in kana 'alayhi hadathun akbaru ka janabatin wa nahwiha. Apabila seseorang dalam keadaan berhadath besar seperti dalam keadaan junub dan yang semisalnya, wa arada tatahhur, dan dia hendak membersihkan dirinya, dia hendak mandi, ghasala farjahu, maka dia membersihkan kemaluannya, wa ma lawathahu min al-adha, dan apa yang mengotorinya dari kotoran-kotoran yang melekat pada kemaluan, thumma nawa raf'al hadathil akbar, kemudian setelah itu dia berniat untuk mengangkat hadas besar. Waqala, sambil dia mengatakan bismillah, wa tawadda'a wudhu'an kamila, dan dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Thumma afadha al-ma'a 'ala ra'sihi thalatha, lalu kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya sebanyak tiga kali. Wa ghassala sa'ira jasadihi, dan dia membasuh seluruh tubuhnya. Wa ghassala rijlaihi fi makanin akhar, dan dia membasuh kedua kakinya di tempat yang lain, tempat yang berbeda. Kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Wa huwal afdalu wal akmalu, dan ini adalah cara bersuci yang paling afdal dan yang paling sempurna. Al-fardhu al-mujzi' wal-fardhu al-mujzi'u min dhalika, dan kewajiban atau kadar minimal yang sah dari bersucinya seseorang, dari mandi seseorang, ayaghsila jami'a badanihi, dia membasahi seluruh tubuhnya, wala yatruku minhu syai'a, dan dia tidak menyisakan satu pun darinya melainkan dia membasahinya, hatta alladhi tahta syu'uril katifati wal mawadhi'il khafiyah, termasuk apa yang terdapat di bawah rambut, rambut yang tebal. Seseorang memiliki rambut yang tebal, maka di bagian bawahnya itu juga harus terkena basuhan air. Demikian pula tempat-tempat yang tersembunyi harus terkena basuhan air. Naam. Hadzal kalamu fihi muqaddimatun wa masail. Pembahasan ini ada beberapa mukaddimah dan ada beberapa permasalahan. Al-muqaddimah al-ula ta'riful janabati lughatan al-bu'du. Mukaddimah yang pertama, definisi junub. Secara bahasa junub itu maknanya jauh. Wa istilahan al-janabatu hiya al-hadath al-akbar alladhi sababuhu khuruj al-mani dafqan biladdah بجماع أو احتلام أو غير ذلك أو التقاء الختانين ولو بدون إنزال فهذان سببان موجبان لغسل الجنابة. Adapun junub secara istilah yaitu hadas besar yang sebabnya, yang menyebabkan seseorang junub adalah keluarnya air mani dalam bentuk, yakni keluar dalam keadaan deras yang disertai dengan kenikmatan. Apakah disebabkan karena adanya hubungan, hubungan badan, hubungan intim, atau karena mimpi, mimpi basah, atau selainnya, atau bertemunya dua alat khitan, maksudnya dua kelamin, yakni terjadi hubungan intim meskipun tidak sampai menyebabkan inzal, tidak sampai menyebabkan keluarnya mani, maka kedua hal ini adalah merupakan sebab yang mengharuskan seseorang untuk mandi junub. Qala asy-syekh wa nahwuhu ay ka yanabatin wa nahwiha ay al-hayd wa an-nifas khuruj ad-dam wa hadha sayati tafsiluhu fi ad-dars al-qadim idznillah. Disebutkan oleh Syekh di sini bahwa apabila seseorang dalam keadaan berhadas besar seperti junub dan yang semisalnya, yang semisalnya yaitu seperti haid dan nifas, sebagaimana yang akan diterangkan pada pelajaran yang berikutnya insyaallah. Fa hadhihi hiya al-hadathul akbar alladhi sababuhu khurujud dam. Sababuhu khurujud dam. Maka ini termasuk hadas besar yang sebabnya adalah karena keluarnya darah. Al-muqaddimah ats-tsaniyah al-mujibu al-awwalu lil-ghusli huwa khurujul mani dafqan biladdah min ar-rajuli wal-mar'ah wa fihi masail. Muqaddimah yang kedua yang mewajibkan, perkara yang mewajibkan seseorang mandi, yang pertama adalah keluarnya mani dalam bentuk dalam keadaan deras, ya, keluarnya mani dengan deras yang disertai dengan kenikmatan, apakah dari laki-laki atau dari wanita, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al mas'alatul ula law kharaja al maniyu duna dafqin wa shahwa fa innahu yujibu al wudu'a lal iqtisal. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, kalau air mani itu keluar namun tanpa deras, ya, keluarnya tidak deras dan tidak disertai dengan kelezatan, kenikmatan. Maka hal ini mengharuskan seseorang mandi, afwan, mengharuskan seseorang berwudu dan tidak mengharuskan seseorang untuk mandi. Walidzalika suwarun minha. Dan dalam hal ini ada beberapa bentuk penggambarannya. Suratul ula khuruju baqiyatil mani ba'dal iqtisali duna syahwah. Fahadha la yujibul ghusla wa innama yujibul wudu. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل كما رواه أبو داود والنسائي وصححه النووي وأحمد شاكر والألباني والفضخ خروج المني دفقا على وجه الشدة. Penggambaran yang pertama, ketika sisa mani itu keluar setelah dia mandi, setelah mandi lalu kemudian ada sisa mani yang keluar tanpa disertai dengan syahwat, maka ini tidak mengharuskan seseorang untuk mandi, namun dia cukup berwudu. Termasuk di antara dalil yang menerangkan tentang hal itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fadhahtal ma' faghtasil." Fadhahtal ma', yang dimaksud fadhahtal ma', apabila engkau mengeluarkan mani deras, dalam keadaan deras, dalam keadaan kuat, ya, keluarnya itu kuat, maka mandilah. Jadi perintah mandi ketika air mani itu keluar dalam kondisi kuat, deras, yang disertai dengan kenikmatan. As-surah ath-thaniyah khurujul mani yasilu sayalanan bisabab maradin aw ghayrih. فهذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل للدليل السابق. Kemudian penggambaran yang kedua, keluarnya mani mengalir disebabkan karena ada penyakit tertentu atau yang lainnya. Jadi keluarnya tidak deras tanpa disertai dengan syahwat, tapi disebabkan karena penyakit. Maka ini juga tidak mengharuskan seseorang untuk mandi. Berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Al-mas'alatu tsaniyah, man nama thumma istayqadha wa wajada fi thawbihi maniyan ratiban, wajaba 'alayhi al-ghusl sawa'an tadhakkara ihtilaman am la. Kemudian permasalahan yang kedua, barang siapa yang tidur lalu kemudian dia bangun dari tidurnya, pada saat dia bangun dari tidurnya dia menemukan pada pakaiannya ada mani yang masih lembab, yang masih basah, maka dalam kondisi seperti ini wajib baginya untuk mandi. Apakah dia mengingat bahwa dia mimpi basah atau tidak? Sekadar dia mendapati pada pakaiannya ada mani yang masih lembab, maka wajib baginya mandi. Al-mas'alatu tsalitsah, man nama thumma istayqadha wa wajada fi thiyabihi balalan ولم يعلم هل هو مني أو غيره ففيه تفصيل. Permasalahan yang ketiga, apabila seseorang tidur kemudian dia bangun dari tidurnya, pada saat dia bangun dari tidurnya dia mendapati pada pakaiannya ada basah, namun dia tidak mengetahui yang basah ini, yang lembab ini mani atau bukan mani. Maka dalam kondisi seperti ini ada rincian. الحال الأول إن تذكر احتلاما وجب عليه الغسل. Keadaan yang pertama, kalau dia mengingat bahwa semalam dia mimpi basah, maka wajib baginya mandi. الحال الثاني إن لم يتذكر احتلاما لم يجب عليه الغسل لأن الغسل لا يجب بالشك والأصل عدم الاحتلام. Keadaan yang kedua, apabila dia tidak mengingat bahwa semalam dia mimpi basah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. Karena mandi itu tidaklah diwajibkan karena adanya keraguan. Dan hukum asalnya bahwa dia dalam kondisi tidak mimpi basah. Mas'alatul rabi'ah, in tadhakkara ihtilaman wa lam yajid balalan fala ghusla 'alayhi. ودليل هذه الحالة والمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء متفق عليه. Permasalahan yang keempat, apabila dia mengingat bahwa semalam dia mimpi basah, Namun ketika dia bangun, dia tidak mendapati ada cairan apapun, enggak ada yang lembab sama sekali. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada kewajiban mandi baginya, karena tidak ada yang keluar, tidak ada yang lembab. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, ketika Nabi ditanya tentang seorang yang mimpi basah, apakah dia harus mandi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya, dia wajib mandi kalau melihat ada air, melihat ada mani yang keluar. Artinya kalau tidak, maka tidak ada kewajiban mandi baginya. Al-muqaddimah ats-tsalitsah fi dzikri al-mujib ats-tsani lil-ghusl wa huwa iltiqa'u al-khitanayn, ay mawdhi'u al-khitan min ar-rajul bi mawdhi' al-khitan min al-mar'ah. والمراد به الإيلاج وتغييب جميع الحشفة في الفرج لا جميع الذكر بإجماع العلماء. Kemudian mukaddimah yang ketiga, perkara yang mewajibkan mandi yang kedua bagi seseorang, yaitu terjadinya pertemuan dua alat khitan. Yang dimaksud di sini adalah dua kemaluan, kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita, bertemu dua alat khitan, jadi kemaluannya. Dan yang dimaksud di sini apabila terjadi ilaj, artinya terjadi masuk yang menyebabkan tenggelamnya seluruh bagian dari hasyafah, tenggelamnya seluruh bagian dari payung kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita, dan tidak diharuskan seluruh bahagian kemaluannya, tidak diharuskan seluruhnya itu tenggelam. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa fihi masail. Naam. Al-mas'alatu al-ula, idza hasala idza hasala al-ilaj wajaba al-ghusl سواء حصل إنزال أو بدون إنزال. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم عن عائشة وفي حديث أبي هريرة وإن لم ينزل. Permasalahan yang pertama, apabila telah terjadi pertemuan yang menyebabkan kemaluan lelaki itu telah masuk, maka wajib hukumnya mandi. Apakah menyebabkan keluarnya mani atau tidak? Keluar mani atau tidak? Yang terpenting masuk, maka wajib hukumnya mandi. Dalil tentang hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang duduk di antara empat cabangnya dan terjadi pertemuan antara alat khitan dengan alat khitan yang lain, maka sungguh telah wajib mandi. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah, dan di dalam hadis Abu Hurairah disebutkan meskipun tidak sampai mengeluarkan mani. Mas'alatu tsalitsah, idza hasala al-ilaj wajaba al-ghusl sawa'an kana mubashiran aw ma'a wujudi ha'ilin wa 'azilin thakhinan kana aw raqiqa. Permasalahan yang kedua, apabila telah terjadi pertemuan dua alat khitan tersebut dan telah sempurna masuknya, maka wajib hukumnya mandi. Wajib hukumnya mandi. Apakah masuknya itu secara langsung, artinya tanpa ada pelapis, atau dengan menggunakan pelapis, dengan menggunakan pelapis atau menggunakan alat kontrasepsi, apakah itu tebal atau tipis, maka itu juga mengharuskan untuk mandi. المسألة الثالثة التقاء الختانين المراد به الإلاج، فلو التقى الختانين أو الختانان ومس الختان الختانة دون إلاج لم يجب الغسل بإجماع العلماء. Permasalahan yang ketiga, bertemunya dua alat khitan. Yang dimaksud bertemunya dua alat khitan yaitu apabila terjadi ilaj, yaitu kemaluan lelaki masuk. Ya, kalau seandainya terjadi pertemuan, namun tidak sampai terjadi ilaj. Kemaluan lelaki tidak masuk ke dalam kemaluan wanita, maka tidak ada kewajiban untuk mandi berdasarkan kesepakatan para ulama. مقدمة الرابعة خلاصة ما ذكره المؤلف للغسل صفتان صفة الإجزاء وصفة الكمال. Kemudian mukaddimah yang keempat, kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Syekh tentang cara mandi itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu cara yang sah, yaitu kadar minimal sahnya seseorang dikatakan mandi, dan cara yang kedua yaitu cara yang sempurna dan yang lebih afdal. Wa qabla an nu'alliqa 'ala al-matn naqulu in hadha at-tafsil alladhi qad yustahya min dhikrihi aw sama'ihi min al-'ilm al-wajib 'alaina tabliğuhu wa min al-'ilm al-wajib 'alaykum ta'allumuhu. فكم من شخص عاش سنوات طوالا وهو لا يغتسل وقد فعل من موجبات الغسل كثيرا والسبب الجهل والإعراض والخجل عن السؤال. ففصلنا لأننا نعلم أن كثيرا من الناس والنساء لا يسألون في هذه المسائل بسبب الخجل المذموم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسائل المني والاحتلام للنساء إن الله لا يستحي من الحق، ولكن الناس صاروا يستحيون من تعلم العلم والحق والدين. Sebelum kita melanjutkan, di sini beliau hendak memberi tanbih bahwa apa yang kita sebutkan ini termasuk diantara ilmu yang wajib untuk disampaikan, dan termasuk diantara ilmu yang antum wajib untuk mempelajarinya. Antum harus mengetahui tentang hal ini, meskipun ini termasuk diantara ilmu yang malu seseorang untuk menyebutkannya, malu seseorang untuk menyampaikannya tentang permasalahan bertemunya dua khitan, apa yang dimaksud dan seterusnya. Seperti yang kita sebutkan tadi, banyak di antara kaum muslimin, sampai di antara mereka ada yang bertahun-tahun tidak mandi dalam keadaan dia telah melakukan sesuatu yang mengharuskan dia mandi, namun dia tidak mandi wajib karena dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan itu tidak termasuk di antara hal yang mengharuskan dia mandi. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kebodohan, sebabnya adalah kejahilan, sebabnya adalah berpaling, tidak ingin bertanya, malu bertanya. Akhirnya dia terjatuh dalam hal-hal yang menyebabkan dia meninggalkan perkara yang wajib. Banyak dari kalangan ikhwan, banyak dari kalangan wanita, mereka tidak menanyakan tentang perkara-perkara yang seperti ini. Padahal meskipun ini sesuatu yang seseorang malu untuk menyebutkan, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau ditanya oleh seorang wanita yaitu Ummu Sulaim, beliau mengatakan innallaha la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu dari sebuah kebenaran. Maka merupakan satu hal yang seharusnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari perkara ini. Walaupun terasa malu untuk menyebutkannya, namun ini merupakan perkara yang harus diilmui, harus diketahui. Jangan sampai kemudian seseorang jahil tentangnya. Jaa fi sahih Muslim hadits Aisyah radhiyallahu anha أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهم الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. Telah disebutkan di dalam صحيح الإمام مسلم dari Aisyah رضي الله تعالى عنها, ada seorang lelaki Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya. Dia menyetubuhi istrinya lalu terjadi iksal, tidak sampai mengeluarkan mani, tidak sampai mengeluarkan mani, terjadi hubungan. Apakah dia harus mandi? Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, "Saya melakukan itu bersama ini." Sambil beliau menunjuk Aisyah, "Saya melakukannya bersama ini." Lalu kami mandi. Maksudnya terkadang terjadi hubungan namun tidak sampai mengeluarkan mani, tidak sampai klimaks, namun mereka tetap mandi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an min al-adra'i fi khidriha. Walakin hadha babun wa ta'allum al-ilmi babun akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifat beliau, beliau itu sifatnya lebih malu daripada gadis yang dipingit. Beliau sangat pemalu. Akan tetapi ini kaitannya dengan perkara-perkara yang harus dipelajari. Qala al-mu'allif fa in kana 'alayhi hadathun akbaru ka janabatin wa nahwiha ay kal haidh wan nifas. Disebutkan oleh Syekh Sa'id rahimahullah, apabila seseorang dalam keadaan berhadas besar seperti junub dan yang semisalnya, yaitu seperti seorang wanita yang mengalami haid dan nifas. Qawluhu ghasala farjahu wa ma lawathahu min al-adha. Dalil dhalika hadith Maymunah wa fihi thumma ghasala farjahu ay istanja wa ghasala ma asabahu min athari al-mani. Lalu kata beliau di sini, apabila seseorang hendak mandi maka dia membasuh kemaluannya dan apa yang mengotorinya dari kotoran, yaitu mani. Hal ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha, di mana beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi beliau membersihkan kemaluannya, maksudnya beliau beristinja. Beliau beristinja membersihkan apa yang mengenainya dari bekas-bekas mani. Qawluhu thumma nawa raf'al hadathil akbar. Hadhihi an-niyyatu wajibatun 'inda jumhuril ulama' li hadith innamal a'malu binniyat. Kemudian kata beliau, lalu dia berniat untuk mengangkat hadas besarnya. Maka ini kaitannya dengan niat, niat untuk mengangkat hadas. Pada saat dia hendak mandi, menurut mayoritas para ulama berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Uktub, uktub ya talib al-ilm, hadha yatakallam wa hadha yalhab. Uktub ya tullab al-ilm, uktub hadhihi al-masail. Tayyib. Qala wa qala bismillah wa hadha 'inda al-jumhur qiyasan 'ala al-wudu' wa la yujadu dalilun khasun fil mas'alah. Lalu kemudian setelah itu dia mengucapkan bismillah sebelum dia mengguyur tubuhnya. Ini menurut jumhur ulama. Namun tidak diketahui ada hadis khusus. Tidak diketahui ada hadis khusus yang menyebutkan anjuran mengucapkan bismillah ketika memulai mandi. Namun apa yang boleh disebutkan ini sebagai bentuk qiyas kepada wudu. Qala wa tawadda'a wudu'an kamilan. Adalilu dhalika hadith Aisyah wa fihi tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Wa qad dhakara al-mu'allif fi ta'liqihi 'ala 'umdati al-ahkam anna adh-dhahira annahu yukmilu al-wudu' in kana fi mawdhi'in la yarkudu fihi al-ma' wa la yakhsha at-talawuth. Lalu kemudian beliau berkata, dan dia berwudu dengan wudu yang sempurna, yaitu sebelum dia mengguyur seluruh tubuhnya dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wudu beliau seperti wudunya beliau untuk salat. Jadi wudunya sempurna. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam syarah Umdatul Ahkam bahwa yang zahir Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan wudunya. Maksudnya dari awal hingga akhir. Itu apabila seseorang mandi di tempat yang air tersebut tidak tergenang dan tidak dikhawatirkan seseorang menjadi kotor karena adanya genangan air atau adanya kotoran yang dikhawatirkan akan mengenai bagian tubuhnya, sehingga tidak mengapa dia berwudu dengan secara sempurna dari awal hingga akhir. Faedah الوضوء لغسل الجنابة والحيض والنفاس مستحب بإجماع العلماء بخلاف الغسل للجمعة بخلاف الوضوء لغسل الجمعة فإن الوضوء شرط فيه. Sebagai faedah bahwa berwudu untuk mandi junub dan mandi haid itu hukumnya mustahab, sunnah. Tidak sampai kepada perkara yang diwajibkan. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Berbeda halnya seseorang berwudu untuk mandi Jumat, maka berwudu hukumnya syarat. Ketika seorang hendak mandi Jumat, maka dia harus berwudu. Dia harus berwudu untuk mandi Jumat tersebut. قال ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا هذه سنة مستحبة نعم. Lalu kemudian kata beliau setelah itu dia menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Penyebutan 3 kali adalah perkara sunnah yang dianjurkan. قوله وغسل سائر جسده أي مرة واحدة وهذا فرض. Lalu beliau mengatakan dan dia membasuh seluruh tubuhnya satu kali, dia membasuh seluruh tubuhnya satu kali dan ini merupakan kewajiban. Qala wa ghasala rijlaihi fi makanin akhar kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh wa hadha kama dhakara asy-syekh fi ta'liqihi ala 'umdat al-ahkam in kana fi mahallin yarkudu fihi al-ma' yani wa yakhsha at-talawuth istuhibba lahu an yaghsila rijlaihi fi mawdhi'in akhar لحديث ميمونة وفيه ثم تنحى فغسل رجليه. Lalu kata beliau setelah dia membasahi seluruh tubuhnya setelah dia menyelesaikan mandinya maka dia membasuh kedua kakinya di tempat yang lain, di tempat yang berbeda, dia berpindah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini kata beliau apabila dia mandi di tempat yang air tersebut tergenang di tempat itu sehingga dikhawatirkan akan mengotori setelah dia mandi. Apabila airnya tergenang tidak mengalir ya, maka dianjurkan baginya untuk berpindah ke tempat yang kering lalu kemudian dia membasuh kedua kakinya. Hal ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mandi maka beliau berpindah lalu setelah itu beliau membasahi atau membasuh kedua kakinya. Qala wa huwa al-afdal wal akmal hadha bayanun li sifati al-kamal wa sifat al-ghusl al-kamil al-mustamil 'ala al-wajibat wal mustahabbat. Kata beliau, dan mandi yang seperti ini mandi yang paling afdal dan mandi yang paling sempurna. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang tata cara mandi yang sempurna, yang paling utama. Karena ketika seorang mandi dengan cara yang seperti ini, itu berarti dia telah melakukan apa yang wajib dan apa yang disunnahkan. وسيأتي ذكر صفة الإجزاء وهي التي يقتصر فيها على الواجبات والفروض دون المستحبات. Dan akan datang penyebutannya, penjelasannya, kadar minimal wajib ketika seorang mandi, di mana beliau hanya menyebutkan cara mandi yang mencukupi, yang sah, tanpa melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah atau dianjurkan. Qala wal fardul mujzi min dhalik an yaghsila jami'a badanihi wa la yatruka minhu shay'an hatta alladhi tahta ash-shu'uri al-kathifati wal mawaadhi'i al-khafiyyah. Jadi kata beliau, adapun kadar minimal sahnya seseorang dikatakan mandi, mandi wajib, yaitu dia membasahi seluruh tubuhnya dan tidak meninggalkan satupun pada bagian tubuhnya, melainkan dia membasahinya, termasuk apa yang terdapat di bagian dalam, di bagian dasar dari rambut-rambut yang tebal, demikian pula pada tempat-tempat atau bagian lipatan-lipatan tubuh yang tersembunyi. Qala an yaghsila jami'a badanihi wa la yatruka minhu shay'a ay bi an yujri al-ma'a 'ala jami'il a'dha' wa yusamma ta'mim al-jasad bil ma'. Yang dimaksud di sini membasahi seluruh tubuhnya dan tidak menyisakan atau tidak meninggalkan satupun dari bagian tubuhnya, yaitu dengan cara dia mengalirkan air ke seluruh bagian anggota tubuhnya. Maka ini yang disebut oleh para ulama ta'mimul jasad bil ma', menyeluruhkan tubuh kita dengan air, yaitu menyiram seluruh tubuh kita dengan air. Wa dalilu dzalika hadits Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innama yakfiki aw kana yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hatayatin ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه مسلم. دليل tentang hal ini adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya cukup bagimu wahai wanita untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali, setelah itu engkau membasahi seluruh tubuhmu dengan air, maka dengan demikian engkau telah menjadi suci. Qala wa la yatruka minhu shay'a hatta alladhi tahta ash-shu'uri al-kathifati wal mawaadhi'i al-khafiyyah wa hadha fihi masail. Kata beliau di sini, dan jangan dia meninggalkan satupun pada bagian tubuhnya, termasuk apa yang ada di dasar dari rambut yang tebal, demikian pula pada bahagian-bahagian tubuh yang tersembunyi. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula yajibu ghaslu jami'i ash-shu'uri allati 'ala al-jism wa jami'u al-basharati allati tahta ash-shu'ur wal basharati allati tahta ar-ra's bil ijma' li'adami al-mashaqqati fil ghusli li'adami takarrurihi. Permasalahan yang pertama, wajib membasuh seluruh rambut-rambut dan bulu yang ada di tubuh seseorang, dan seluruh bagian kulit, seluruh kulit yang ada di balik rambut-rambut tersebut, demikian pula kulit yang ada di bawah kepala. Ini semua harus terkena basuhan air berdasarkan kesepakatan para ulama, karena tidak adanya kesulitan untuk membasuhnya dan tidak diulang-ulanginya. Qala wal mawaadhi'il khafiyyah ay wa yajibu 'ala al mughtasili rajulan kana aw imra'ah an yatafaqqada usul sha'rihi wa yata'ahada ma'atif badanihi wa surratihi wa ma tahta halqihi wa ibtayhi wa tayy rukbatayhi wa ma yanbu 'anhu al ma' وإن كان لابسا ساعة مثلا أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. Kemudian kata beliau, termasuk di antara yang harus terkena basuhan air ketika mandi adalah bagian-bagian tubuh yang tersembunyi. Maka wajib bagi seorang yang mandi, apakah dia seorang lelaki atau seorang wanita, untuk memperhatikan pada bagian dasar rambutnya, bagian dasar rambutnya. Benar-benar dia memastikan bahwa air itu telah menyentuh kulit kepalanya. Demikian pula lipatan-lipatan tubuhnya, bagian dari lipatan-lipatan tubuhnya, di bagian ketiaknya, di bagian bawah dari kerongkongannya, kemudian di pusarnya, kemudian di lipatan lututnya, di lipatan lututnya, dan bahagian-bahagian yang dikhawatirkan di situ biasanya air itu tidak masuk atau tidak mengenainya. Ketika seseorang memakai jam misalnya, dia memakai jam atau dia memakai cincin, maka hendaknya dia menggerakkan jamnya atau menggerakkan cincinnya sehingga dia memastikan bahwa air itu benar-benar mengenai bahagian di bawah jam atau di bawah cincin tersebut. وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. Demikian pula merupakan perkara yang wajib baginya untuk memperhatikan membasahi secara menyeluruh bagian tubuhnya sehingga tidak ada satupun bagian dari badannya yang tidak sampai kepadanya air. ولا ينبغي أن يسرف في صب الماء فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف وإسباغ الطهارة. Dan tidak sepantasnya seseorang berlebihan dalam menuangkan air ketika dia mandi. Yang disyariatkan adalah menggunakan air sedikit tapi sempurna. Airnya cukup, airnya sedikit, tapi dia sempurna ketika menuangkan ke seluruh tubuhnya. Sebab dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu itu mencukupi dengan sa', satu sa'. Itu cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dan mandi satu mud berwudu dan mandi satu sa'. Mandi satu sa' itu cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, satu sa' empat mud. Maka sepantasnya bagi seorang untuk mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hal hemat dalam menggunakan air dan tidak berlebihan. Faedah yakfi adh-dhannu fil isbagh fi wusul al-ma' ila al-bashrah لأن في اعتبار اليقين حرجا ومشقة. Kemudian faedah bahwa dalam hal menyempurnakan membasuh seluruh bagian tubuh ini cukup adanya persangkaan yang kuat. Cukup adanya persangkaan bahwa kita telah menyangka air itu telah sampai ke bagian kulit-kulit seluruh tubuh kita termasuk di bagian kepala. Sebab untuk mencapai kepada tingkatan yakin, seyakin-yakinnya, itu adalah perkara yang sulit dan berat. المسألة الثانية لا يستثنى من ذلك أي من تعميم البدن بالماء إلا باطن ضفائر المرأة فإذا وصل الماء إلى أصول الشعر فإنه يكفي لحديث عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد قال ابن رجب أكثر العلماء على أن المرأة لا تنقض رأسها لغسلها من الجنابة. Kemudian permasalahan yang berikutnya, kata beliau, tidak dikecualikan dari semua itu dalam hal harusnya air itu sampai ke seluruh bagian kulit pada saat kita mandi kecuali bagian dalam gelungan apa rambut wanita di kincir ya kincir rambut wanita kecuali bagian dalam kincir rambut wanita. Kincir namanya apa? Kepang ya, di kepang ya, ketika di kepang ya itu bagian dalamnya dari kepangan rambut wanita tersebut Maka apabila air itu telah sampai ke pada bagian rambutnya, ya, bagian usulus sya'ar, yaitu bagian yang tempat tumbuhnya rambut, maka itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kami dahulu mandi wa alaina adh-dhamat. Mr. Taufik Asfal. Khirqah. Khirqah yushaddu biha asy-sya'r atau yudha' alaihi idza kan alaihi dawa' mathalan. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami mandi dalam keadaan kami menggunakan adh-dhimat. Adh-dhimat atau adh-dhamat? Dhimat. Naam. Iya. Jadi yang dimaksud adh-dhimat yaitu dia kain, ya. Kain yang digunakan untuk ba'dhum yaqul khirqah, ba'dhum yaqul yani shay yultakh bihi ar-ra's mithl khaltah. Mithl hinna mithl kadha lil-jurh. Maksud annahu fi ala ar-ra's mawjud shay. Iya. Intinya bahwa adh-dhimat ini, ada yang mengatakan itu kain yang digunakan untuk melilitkan apa, mengumpulkan rambut wanita di atas kepalanya. Ada juga yang mengatakan dia seperti kayak hinna gitu, daun pacar yang digunakan untuk melembabkan rambut sehingga dia menggumpal, ya. Namun yang menjadi inti dari hadis ini bahwa ini menunjukkan air itu tidak sampai menyentuh seluruh bagian dari rambut tersebut. Tidak menyentuh seluruh bagian dari rambut tersebut, namun cukup bahwa air itu menyentuh pada bagian pori-pori bagian kepalanya atau bagian tempat tumbuhnya rambut, maka yang demikian telah mencukupi. Al-mas'alatu tsalitsah, al-muhimmu fi sifati al-ghusl al-wajib al-mujzi' ta'mim al-jasad bil ma'i bi niyyati at-tatahhur. Kemudian permasalahan yang ketiga, bahwa yang terpenting dalam hal cara mandi wajib yaitu membasuh seluruh tubuh kita dengan menggunakan air, sehingga seluruh bagian tubuh kita ini terkena basuhan air dengan disertai niat, dengan disertai niat mandi, maka itu sudah mencukupi. Wa yahsulu at-ta'mimu lil jasad bi suwarin nadhkuru ba'dhan minha. Dan yang demikian itu bisa tercapai, seseorang dikatakan dia telah melakukan mandi wajib dengan beberapa penggambaran berikut ini. As-suratul ula idzan ghamasa al-junubu fil ma'i fi birkatin aw masbahin aw bahrin aw nahrin bi niyyati at-tatahhuri min al-janabah ajza'ahu dhalik. Gambaran yang pertama, apabila seorang yang dalam keadaan junub nyemplung, seorang yang dalam keadaan junub dia menenggelamkan dirinya di kolam, kolam renang, di lautan, di sungai, dengan niat bersuci, dengan niat untuk bersuci, mengangkat hadas, bersuci dari junub, maka itu hukumnya sah, dia telah dikatakan bahwa dia telah mandi. Yan ghamis wa yashrab wa yatatahhar min al-janabah. Syarba ya. Jika kan di nahar. Ha. Misal Indonesia, mengalami. Ah, ya. Ya, jadi dia nyemplung, dia menenggelamkan dirinya, kalau dia mau minum ya enggak apa-apa juga. Ya, kata istilah orang Indonesia sambil nyelam. Ha? Nah, minum sirup, minum air. As-surah ath-thaniyah, idza waqafa al-junubu tahta al-matar aw tahta mizab فغمر الماء بدنه أو جميع بدنه وأصول شعره أجزأه ذلك. Gambaran yang kedua yang menunjukkan bahwa seorang dikatakan telah mandi junub, apabila seorang dalam keadaan junub dia berdiri di bawah hujan, ada hujan deras, lalu dia berdiri dalam keadaan air hujan itu mengenai dirinya, atau dia berdiri di bawah saluran air, tempat jatuhnya air itu, lalu kemudian air itu membasahi seluruh bagian tubuhnya termasuk pada bagian rambutnya, kepalanya, maka itu mencukupi dan itu sah. Surah ketiga, jika waqaf al-junub tahta ad-dush alladhi yusamma al-an alladhi yujadu fi mawadhi' al-ightisal fi 'asrina hadha faghamara al-ma'u jami'a badanihi wa usul sha'rihi ajza'ahu dhalik. Gambaran yang ketiga, seorang yang dalam keadaan junub apabila dia berdiri di bawah ad-dush, itu yang ada di toilet, itu ada shower, nah, untuk mandi itu ya, pancuran, apa sih namanya itu, shower lah gitu. Jadi di, mengenai seluruh bagian tubuhnya, maka apabila disertai dengan niat, maka yang demikian hukumnya sah. Ad-dush indana yutlaq ala ma'nayain. Dush bermakna hadha al-ightisal, al-ightisal. والثاني الدش بمعنى الستلايت وهذه الأشياء ما اسمه بارابولا الذي لل يا istilah dush, dush ini yang pertama itu istilah orang Arab untuk itu tadi shower, itu shower. Dush juga kalau mereka sebut dush itu parabola yang biasa untuk menangkap siaran-siaran yang kalau dulu kan bulat gitu ya, kesana kemari, itu namanya dush. نعم والدليل حديث أم سلمة السابق ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. Hadis tentang hal ini yang menunjukkan sahnya mandi tersebut, hadis Ummu Salamah yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana Nabi mengatakan kemudian engkau membasahi atau membasuh seluruh tubuhmu dengan air, maka dengan demikian engkau telah menjadi suci. Al-mas'alah ar-rabi'ah idza ijtama'a 'ala shakhsin hadathan, hadathun akbar wa hadathun asghar, ajza'a al-ghuslu 'anil wudu'i li dukhuli af'alihi fihi. Fal-ghuslu mujzi'un 'anil wudu'i mutlaqan, sawa'an nawa raf'a al-hadathayn aw nawa raf'a al-janabah li-indiraj al-asghari tahta al-akbar. Permasalahan yang keempat, apabila terkumpul pada seseorang dua hadas, dia berhadas kecil, dia juga berhadas besar, maka kalau dia telah mandi, mandinya itu sudah mencukupi baginya dari berwudu, tidak ada lagi kewajiban bagi dia untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah termasuk di dalamnya, perbuatan-perbuatan sudah termasuk di dalamnya, maka mandi junub, mandi untuk mengangkat hadas besar itu mencukupi dari wudu secara mutlak. Apakah dia meniatkan ketika mandi untuk mengangkat dua macam hadas, atau dia berniat untuk mengangkat junub, ya, karena hadas yang kecil itu sudah termasuk ke dalam hadas yang besar. Iya, kata beliau ini termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang sensitif, sehingga apabila di antara antum ada yang masih menjadi problem kaitannya dengan tata cara ini, maka silahkan antum tulis apa yang menjadi problem bagi antum, nanti akan beliau jawab. Antum tulis sekarang agar kemudian problem itu bisa hilang. Nah, babul asya' allati yutatahharu laha. Kemudian masuk ke bab yang berikutnya, babul asya allati yutatahharu laha. Bab tentang hal-hal yang seseorang bersuci untuknya. Maksudnya ini adalah amalan-amalan yang diharuskan seseorang dalam keadaan suci ketika melakukannya. Kata beliau, تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف فرض ذلك ونفله. واجب seseorang bersuci dari hadas besar dan hadas kecil untuk salat dan untuk tawaf, baik yang wajib atau yang sunnah. ومس المصحف, dan menyentuh mushaf. فإن كان عليه حدث أكبر lam yahilla lahu ay yaqra shay'an min al-Qur'an. Apabila dia dalam kondisi hadas besar, maka tidak dihalalkan baginya membaca sesuatu apapun dari Al-Qur'an. Wala yalbathu fil masjid illa biwudu, dan jangan dia tinggal di masjid kecuali apabila dalam keadaan berwudu. Naam, hadza fihi muqaddimatun wa masail. Al-muqaddimatul ula qawluhu babul asya' allati yutatahharu laha, ay allati tajibu at-taharatu laha, أو في مقابل ذلك الأمور التي يمنع منها المحدث حدثاً أكبر كالجنوب والحائض والنفساء. مقدمة yang pertama, kata beliau, bab tentang hal-hal yang diharuskan seseorang itu bersuci ketika hendak melakukannya, atau dengan kata lain, ini adalah perkara-perkara yang terlarang bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk melakukannya. Demikian pula seorang yang dalam keadaan haid dan nifas. Al-muqaddimah ath-thaniyah, dzakara al-mu'allif fi kitabih irsyad ulil basair wujuh al-ittifaq wa wujuh al-iftiraq bain al-ahdath. Kemudian muqaddimah yang kedua, bahwa Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Irsyad ulil Basair tentang ada sisi-sisi persamaan di antara hadath-hadath itu, dan ada pula sisi-sisi perbedaannya. Faqal wa tajtami'u al-ahdathu al-kubra bil man'i min 1 as-salah, 2 at-tawaf wat-tawaf, 3 wa mass al-mushaf wa qira'at al-Qur'an wal-lubth fil masjid. Kata beliau, hadath-hadath yang besar itu semuanya terkumpul dalam hal tidak bolehnya seorang yang berhadath besar dari melakukan sholat, dari melakukan tawaf, dari menyentuh mushaf, dari membaca Al-Quran, dan dari tinggal di masjid. وَيَنْفَرِدُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مِنْهَا وَيَنْفَرِدُ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ مِنْهَا بِمَنْعِ الصَّوْمِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ. Adapun haid dan nifas itu bersendiri larangannya, kaitannya khusus tentang hadas besar karena haid dan nifas, maka dilarang dari yang pertama berpuasa, yang kedua dalam hal dijatuhkan talak kepadanya, dan yang ketiga dalam hal disetubuhi. Disetubuhi maksudnya di kemaluannya. قال وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول أي الصلاة والطواف ومس المصحف. Lalu kata beliau, dan memiliki hukum yang sama pula ketika seseorang berhadas kecil dalam tiga hal. Yang pertama yaitu larangan solat, larangan tawaf, dan larangan menyentuh mushaf. المقدمة الثالثة قال أنه تجب الطهارة للصلاة والطواف فرض ذلك ونفله والعلة في ذلك والقاعدة في ذلك لأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. Kemudian mukaddimah yang ketiga, di sini beliau mengatakan bahwa wajib bagi seseorang yang berhadas besar dan kecil untuk bersuci, untuk sholat, tawaf, baik sholat atau tawaf yang wajib atau yang sunnah, karena asal hukumnya sama antara yang wajib dan sunnah. Dalam hal hukum tidak ada perbedaan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan adanya perbedaan, namun asal hukumnya sama. Apa yang ditetapkan pada perkara yang wajib itu pula yang ditetapkan pada perkara sunnah. Apa yang dinafikan, ditiadakan dalam perkara wajib, maka itu pula yang ditiadakan dalam perkara yang sunnah. Wa fi kalam al-mu'allif masail. Al-mas'alatu al-ula qawluhu tajibu taharatu al-hadath al-akbar wal asghar lis-salati fardhi dhalika wa naflihi أي فلا تصح صلاة فريضة ولا نافلة إلا بالطهارة من الحدثين هذا بالإجماع لحديث لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. Permasalahan yang pertama bahwa tidak sah solat wajib dan solat sunnah kecuali dengan cara bersuci. Bersuci dari dua hadas, hadas kecil, hadas besar. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diterima solat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. وتجب الطهارة لصلاة الجنازة لأنها صلاة. Dan merupakan kewajiban seseorang bersuci untuk mengerjakan solat jenazah, karena solat jenazah juga termasuk solat. ولا تجب الطهارة لسجود الشكر والتلاوة على الصحيح لأنها ليست صلاة وإن كان الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة. Dan tidak ada kewajiban bersuci untuk sujud syukur. Demikian pula sujud tilawah menurut pendapat yang sahih dari pandangan para ulama, karena sujud syukur dan sujud tilawah itu tidak termasuk solat. Maksudnya ketika dilakukan di luar solat, beda kalau dalam solat. Dilakukan di luar solat maka tidak dihukumi solat. Meskipun yang afdal tentunya seorang melakukan sujud syukur dan sujud tilawah dalam keadaan suci. Al-mas'alatu tsaniyah qawluhu wat-tawaf فرض ذلك ونفله. هذه من المسائل المختلف فيها، والجمهور والسعدي على اشتراط الطهارة للطواف وإيجابه لحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Permasalahan yang kedua tentang tawaf, tawaf yang wajib dan tawaf yang sunnah. Apakah diharuskan seseorang dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil? Ini termasuk di antara permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama. Jumhur ulama, demikian pula Syekh Sa'di, beliau mensyaratkan tawaf harus dalam keadaan suci. Tawaf harus dalam keadaan suci dari dua hadas. Dan mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi mengatakan kepadanya, "Kerjakanlah wahai Aisyah apa yang dilakukan oleh orang yang menunaikan haji. Hanya saja yang tidak boleh kamu lakukan adalah tawaf di Ka'bah hingga engkau menjadi suci." وذهب بعض العلماء إلى أنها لا تشترط الطهارة لعدم الدليل، والخروج من الخلاف في هذه المسائل أولى. Dan sebagian para ulama ada yang berpandangan bahwa tidak disyaratkan, tidak disyaratkan seseorang yang melakukan tawaf harus suci dari hadas. Ya, namun ini pandangan sebagian para ulama dan keluar dari perselisihan para ulama itu lebih baik. مسألة الثالثة قوله ومس المصحف وهذا يحرم عند الأئمة الأربعة وجمع من المحققين ومنهم العلامة السعدي لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. Permasalahan yang ketiga tentang menyentuh mushaf. Menurut pandangan para empat imam madhab dan sekelompok dari kalangan para ulama ahli tahqiq, termasuk diantaranya As-Sa'di, mereka menganggap haram hukumnya seseorang menyentuh mushaf apabila dia dalam keadaan berhadas. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la yamassul qur'ana illa tahir, tidaklah yang menyentuh Al-Qur'an melainkan dia seorang yang dalam keadaan suci. Wa fi isnadihi kalamun lil ulama, dan dalam sanad hadis ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Al-mas'alatu ar-rabi'ah qawluhu fa in kana 'alayhi hadathun akbar lam yahill lahu an yaqra'a shay'an min al-Qur'an. Permasalahan yang keempat, apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, apabila seseorang dalam keadaan berhadas besar maka tidak dihalalkan baginya membaca satu pun atau sesuatu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ma'nahu annahu in kana 'alayhi hadathun asghar fa innahu yahillu lahu an yaqra'a shay'an min al-Qur'an ghaiban min hifdhihi dun massil mushaf. Berarti makna dari apa yang beliau sebutkan bahwa apabila seseorang berhadas kecil dia tidak berhadats besar, dia berhadats kecil, maka halal baginya, boleh baginya untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'anul Karim dengan hafalannya, ya, dari hafalannya tanpa menyentuh mushaf. Di hadits Maimunah wa fihi istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nawma min wajhihi biyadihi ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران متفق عليه. Hal ini berdasarkan hadis Maimunah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari beliau terbangun dari tidurnya, lalu beliau duduk dan mengusap dari wajahnya dengan tangannya, mengusap tidur, maksudnya mengusap rasa kantuk. Beliau mengusap ke wajahnya dengan tangannya. Setelah itu beliau membaca 10 ayat di akhir dari surah Ali Imran. Muttafaqun alaih. Syahid wadih annahu qara'a ba'da qiyamihi min naumihi qabla wudu'ih. Dan yang menjadi syahid di sini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran setelah beliau bangun dari tidurnya, sebelum beliau berwudu. ثم الإجماع قائم على ذلك وإن كان الأفضل أن يتوضأ لها أي لقراءة القرآن. Kemudian kesepakatan para ulama juga menunjukkan hal tersebut, meskipun yang afdal bagi seseorang apabila dia hendak membaca Al-Qur'anul Karim maka dia berupaya untuk membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya dari hadas. مسألة الخامسة قوله ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء المعنى المفهوم أن الجنب لا يحل له المكث والجلوس في المسجد وأنه يحل للجنب إذا توضأ أن يمكث ويجلس في المسجد وهذا مذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لفعل الصحابة. Permasalahan yang kelima, perkataan beliau dan seorang yang dalam keadaan junub tidak tinggal di masjid kecuali apabila dia berwudu. Dan makna dari ucapan beliau ini dipahami bahwa seorang yang dalam keadaan junub tidak halal baginya tinggal dan duduk di dalam masjid. Namun halal bagi orang yang dalam keadaan junub apabila dia hendak tinggal atau duduk di masjid maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Dia berwudu terlebih dahulu. Ini adalah madhab Al-Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah berdasarkan amalan para sahabat. Qala Ibn Rajab, hasyiah. Qala Ibn Rajab, julusul junubi fil masjid idha tawadda. Wahuwa qawlu Ahmad wa Ishaq. Berkata Al-Hafidh Ibn Rajab, duduknya orang yang junub di masjid apabila dia telah berwudu, ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad dan Ishaq. Qala Ata ibn Yasar ra'aytu rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawadda'u wudu' as-salah kharrajahu Sa'id ibn Mansur wal Athram. Berkata Ata ibn Yasar rahimahullah, kata beliau, aku melihat ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk-duduk di dalam masjid dalam keadaan mereka junub apabila mereka berwudu seperti wudunya untuk salat. Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Athram. Wa qala aktsarul fuqaha la yajuzu lil junubi fil masjid al julusu fil masjid bi wudu'in wa la ghayrihi hatta yaghtasila illa an yattarra ila dhalik aw yattarra ila dhalik. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وحكي رواية عن أحمد ورجحها بعض أصحابنا. Adapun mayoritas para fuqaha mereka mengatakan tidak boleh seorang yang dalam keadaan junub tidak boleh duduk di masjid meskipun dia berwudu atau yang lainnya sampai dia mandi kecuali apabila dalam kondisi terpaksa dia melakukan hal itu. Dan ini adalah pandangan Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, dan dihikayatkan sebagai salah satu riwayat dari perkataan Imam Ahmad dan dikuatkan oleh sebagian para pengikut madhab tersebut. قال ومتى اضطر إلى ذلك للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيه. Di mana mereka mengatakan, namun apabila seorang terpaksa melakukan hal itu, seorang yang dalam keadaan junub lalu kemudian dia duduk atau menetap di masjid karena ada kekhawatiran sesuatu yang membahayakan dirinya atau hartanya, maka diperbolehkan baginya tinggal atau duduk di masjid. قال ورخص الطائفة للجنوب في الجلوس في المسجد والمقام فيه في الجلوس في المسجد والمقام فيه بكل حال بدون وضوء وهو قول داود والمزني وابن المنذر. Lalu kata Ibn Rajab, ada sekelompok dari kalangan para ulama itu memberi keringanan, membolehkan bagi seorang yang junub untuk duduk di masjid dan tinggal di masjid walaupun tanpa berwudu. Ini adalah pendapat Daud dan Al-Muzani dan Ibn Al-Munzir. وهذا القول يرجحه العلامة الألباني والوادعي. Dan pendapat yang terakhir ini itu dikuatkan oleh العلامة الألباني, demikian pula Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. ونقف عند هذا القدر لنكمل الدرس الأخير في اللقاء الأخير بعد المغرب بإذن الله. Dan sampai di sini pertemuan kita, dan kita melanjutkannya ba'dal maghrib. Kita memasuki pasal yang terakhir bi'idznillahi azza wa jal. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.